الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى التابعين بإحسان في اقتفاء الآثار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله واتقوه لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، pada suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dan pulang daripada perang Badar, beliau bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai para sahabatku, kita telah pulang daripada perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat pun takjub dan heran, karena perang Badar adalah perang yang terbesar dalam Islam. Banyak sahabat yang mati syahid di perang tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar daripada perang Badar? Peperangan apa yang engkau sebut perang yang paling besar?" Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jihadun nafs." Sesungguhnya perang yang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Karena perang melawan hawa nafsu bukan saat ini saja, bukan besok, bahkan sampai ajal menjemput kita selalu berperang melawan hawa nafsu. Dan orang yang kuat, orang yang menang, yang sebenarnya adalah orang yang kuat melawan hawa nafsunya. Orang yang menang yang sebenarnya adalah orang yang menang melawan hawa nafsunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadisnya, "Laisa syadid bisyur'ah, walakin asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang hebat adalah orang yang kuat, yang berbadan kekar. Tetapi orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu sebenarnya orang yang kuat. Itu sebenarnya orang yang menang. Oleh karena itu, datangnya bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan menuju hari yang agung, hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Marilah kita bersama-sama menuju kemenangan yang hakiki, yaitu menang melawan hawa nafsu, menang melawan setan, dan menang melawan daripada sifat-sifat jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita sayangkan, ada beberapa orang berhasil dalam bidang bisnisnya, berhasil dalam pekerjaannya, namun tidak berhasil menundukkan hawa nafsunya. tidak berhasil mengendalikan hawa nafsunya, sehingga ketika datang hari Idul Fitri mereka tidak mau bersilaturahmi dengan alasan bukan saya yang salah. Tidak mau mengucapkan salam kepada saudaranya karena merasa dirinya yang benar. Tidak mau menyambung saudaranya karena merasa dirinya yang benar, saudaranya yang salah. Terkadang beralasan yang seharusnya meminta maaf dia bukan saya. Yang seharusnya memohon ampun dia bukan saya. Ma'asyiral muslimin, ini tidak benar dalam agama Islam. Afdalul fadail an tasila man qata'ak wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak. Ibadah yang paling besar, amalan yang paling besar adalah engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Ibadah yang paling besar, engkau menyambung orang yang memutusmu. Ketika ada orang yang sengaja memutusmu, maka sambunglah dia. Wa tu'ti man haramak, engkau memberi orang yang tidak pernah memberi dirimu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada amal yang lebih besar daripada menyambung tali silaturahmi. Bahkan menyambung silaturahmi adalah salah satu sebab panjangnya umur dan salah satu sebab diluaskan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa' lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menyambung silaturahmi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyambung orang yang menyambung silaturahmi, disambung orang tersebut dengan rahmat dan rizki daripada Allah. Sebaliknya, orang yang memutus silaturahmi, Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Allah akan memutuskan orang tersebut daripada maghfirahnya. Allah akan memutuskan orang tersebut daripada rizkinya. Akan dipersempit rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahim mu'allaqatun bil arsy taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan bukan orang yang memutus silaturahmi saja yang sengsara. Orang yang mendekati orang yang memutus silaturahmi, orang tersebut ikut sengsara. Bahkan berteman dekat dengan qati'ur rahim bisa mendatangkan bencana. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya bunayya la tashabanna qati'ar rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah fi thalathati mawadi'. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan kepada putranya, wahai putraku, jangan engkau sekali-kali dekat orang yang memutus silaturahmi. Karena sesungguhnya aku melihat orang yang memutus silaturahmi, qati'ur rahim, dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berenung. Marilah kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk golongan orang yang menyambung silaturahmi, atau sebaliknya selama ini kita sering memutus silaturahmi? Sudah banyak tetangga kita, berapa tetangga kita yang sudah lama tidak kita kunjungi. Sudah berapa banyak teman kita yang tidak pernah kita sapa. Ini termasuk daripada memutus silaturahmi. Para ulama mengatakan memutus silaturahmi adalah jika engkau memiliki teman atau saudara, tapi kakimu tidak pernah menuju rumah saudaramu, itu adalah memutus silaturahmi. Dan jika ada teman atau saudaramu yang kekurangan dalam harta, engkau tidak memberinya, itu juga termasuk memutus silaturahmi. Idza kana laka qarib falam tamshi ilaihi rijluk walam tu'dihi min malik faqad qata'tah. Jika engkau punya saudara, engkau punya kerabat, engkau punya teman, tapi kakimu tidak pernah engkau gunakan untuk mengunjunginya, dan ketika saudaramu membutuhkan uluran tanganmu, engkau tidak membantunya, sungguh engkau telah memutus silaturahmi. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan silaturahmi kita, kita tingkatkan ibadah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang secara hakiki, orang-orang yang kuat secara hakiki. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita semua dengan berkat bulan Ramadan, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an 'azhim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام، أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم بالسعادة في الدارين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح ولاة المسلمين، وانصر جيوش الموحدين، وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر.